bagaimana ku harus memulai? Ternyata jadi satu problema cinta untuk mengucap kata mesra. Yang aku sangka hati tergoda terlalu asmara. Hey yeah, pada cintamu, oh, oh, oh. Dalam hatiku yang tumbuh bersemi. Aku suka kamu, ku rasakan ku cinta padamu. Aku suka kamu, kaulah segalanya. Tanpa aku di dalam hidup ini, entah bagaimana.